Artinya mata, kapan kita benar-benar menjadi hamba Allah, dan itu ukuran daripada karakter manusia yang unggul, dan itu ukuran daripada akhlak yang mulia. Dari mana Ustaz tidak tahu? Yaitu dari ungkapan Al-Quran, ketika kata abd hamba diidhofahkan kepada isim dhamir kata ganti, yang isim dhamirnya kembali pada lafzul jalalah Allah, ulama mengatakan tasyrifan lahu, itu memberikan pemahaman bahwa itu adalah tasyrifan, kehormatan, kemuliaan, keunggulan bagi orang tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, disebut subhanalladzi asra bi Muhammadin bi nabiyhi bi rasulihi atau bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lainnya. Bukan bi nabiyhi, nabinya, bukan rasuli rasulnya, bukan bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad. Padahal maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipilih abdihi, hambanya? Karena kata abd yang artinya hamba, ketika disandarkan pada dhamir, kata ganti yang kembali pada Allah, itu mengandung makna tasyrif, ya, kehormatan, keunggulan. Sehingga keunggulan bapak, ibu, keunggulan saya dan keunggulan kita semua ukurannya ketika kita hanya menjadi hamba Allah, menjadi abdillah. Sementara bapak ibu, di bumi Allah sana ada orang yang bukan menjadi abdillah, tapi abdi dalam. Ada bu? Pak? Ada gak di sana jadi orang abdi dalam? Kalau jalan ngisot gitu, 10 meter sudah ngisot. Ada pak? Ada bu? Ya bagaimana dia punya karakter yang unggul. Orang seperti itu bu, gampang dijajah atau sulit dijajah? Rindu dijajah atau tidak mau dijajah? Hah? Rindu dijajah. Kalau gak dijajah orang luar negeri, dijajah orang dalam sendiri. Lah, orang yang punya karakter yang unggul, akhlak yang mulia, dia tidak mau menjadi budak kecuali budaknya Allah, kecuali hambanya Allah. Makanya menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang alim bernama Ali radhiyallahu anhu, beliau katakan pada anaknya, ya bunai la takun abda ghairika wa qad ja'alaka Allahu hurran. Hai anakku, jangan sekali-kali kamu menjadi budaknya orang lain. Sementara kamu diciptakan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Jadi kapan Bapak Ibu kita punya akhlak yang mulia, punya karakter yang unggul, tidak mudah diteror orang, dipaksa orang, didekte orang, didekte bangsa lain. Jawabnya indama kunna ibadallah, ketika kita hanya menjadi hamba Allah. Makanya sibghatallah, wa man aksanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Bapak Ibu, Allah tidak mengatakan wa nahnu abiduna lahu. Kalau bunyinya kami beribadah kepadanya, itu ada kemungkinan juga mengabdi atau beribadah kepada yang lainnya. Tetapi ketika lahu didahulukan, maka kaum muslimin yang mempunyai karakter yang unggul dan akhlak yang mulia hanya menjadi hamba Allah. Tidak menjadi hambanya uang, tidak menjadi hambanya negara, tidak menjadi hambanya penguasa, tidak menjadi hambanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu juga bisa menjadi Tuhan. Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, seleranya, hobinya, dia berarti sudah menjadikan ya hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Ini yang pertama. Jadi kita harus dicelup dengan celupan Allah, artinya pemikiran kita, pemikiran yang sesuai dengan ajaran Allah. Ya, ruhiyah kita kalau kita berzikir membersihkan jiwa kita adalah cara yang ditentukan oleh Allah. Jangan cara yang ditentukan oleh orang. Yang ditentukan oleh orang bisa benar, bisa salah. Kita menyintai Imam Ghazali rahimahullah. Kita menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kita menghormati Syekh Muhasibi rahimahullah. Kita menyintai Imam Junaid rahimahullah. Tetapi mereka ini tetap manusia, tidak berubah menjadi Tuhan. Sehingga cara-cara membersihkan jiwa, ada yang benar, ada yang tidak benar. Oleh karena itu ketika kita membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran penyakit hati, harus mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Sementara imam-imam yang kita sebutkan tadi, imam kita semuanya, apakah Imam Ghazali, Ibnul Qayyim, Abdul Jalil Jalani, Al-Junaid, Al-Hasibi, Rahimah Jami'an yang kita hormati, adalah itu referensi tetapi tidak mutlak. Sehingga tidak mengkultuskan manusia kita. Tetapi kita menghormatinya. Dan sudah berterima kasih kepada mereka. Ini yang pertama. Dalilnya mana? Selain sifatullah, dalilnya juga surat Ali Imran Bapak Ibu, yaitu ayat ya, ayat 79. Yang kemarin sudah kita sampaikan juga. Ayat 79. Makana libasyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah tidak boleh ketika berdakwah menyuruh umatnya beribadah kepadanya. Tetapi apa kata Allah? وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيِينَ. Jadilah kalian manusia-manusia robban. Manusia yang berorientasi kepada Rabb. Yang selalu kepada Rabb. Kembali kepada Rabb, kepada Allah. Caranya bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan kamu selalu mengajarkan Alkitab, kitab suci. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu selalu belajar. Jadi ada dua cara, mengajarkan Alkitab, kitab suci, dan mempelajarinya. Saya tes Bapak Ibu, masih ingat enggak kenapa didahulukan mengajar dulu baru belajar? Padahal faktanya orang mengajar itu Bapak Ibu kan belajar dulu. Kenapa di sini didahulukan mengajarkan dulu baru belajar? Apa rahasianya Bapak Ibu? Apa rahasianya Pak? Gampang jawabnya Bu, enggak usah mikir-mikir. Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Tetapi kalau ujian tidak lulus. Kalau saya ngasih soal 3 soal di magister atau doktor, jawabannya pertama wallahu a'lam, yang kedua wallahu a'lam, yang ketiga wallahu a'lam, benar semua tapi tidak lulus. Kenapa didahulukan? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Saudara yang saya cintai karena Allah, kaum muslimin ketika belajar Islam, ingat Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu tujuannya bukan rekreasi intelektual. Bukan sekedar mengumpulkan ceramah-ceramah, buku-buku yang disidir oleh ulama dakwah dengan istilah fikhul awraq, fikih kertas. Kertas beribu-ribu halaman, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan kitab tersebut. Tetapi yang dikehendaki oleh ulama-ulama kita ketika belajar Islam bukan sekedar fikhul awraq, tapi harus fikhul harakah, fikih perjuangan. Fikih dakwah, fikih amal. Jangan sampai lembaran halaman sudah begitu banyak dibaca dan ceramah sudah sekian banyak didengar, sementara tidak ada kemajuan. Oleh karena itu, ketika kita belajar yang ada di benak kita adalah dari awal kita mendengarkan pelajaran, kita wajib mengajarkan pada orang lain. Mengajarkan pada istri kita, atau suami kita, anak kita, tetangga kita, mertua kita, ipar kita, adik kita, paman kita, bibi kita, wajah. Sehingga Islam itu cepat berkembang. Yang terjadi kan enggak, Bapak Ibu sekalian. Sekian banyak pengajian, ya kebanyakan, bukan kebanyakan, ya, ada sebagian mereka hanya sekedar menikmati indahnya ceramah. Semangatnya penceramah, hebatnya tulisan. Tapi tidak mempunyai semangat untuk disampaikan pada orang lain. Karena paling tidak kalau disampaikan pada orang lain, itu orang yang pertama harus memperhatikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ceramah, saya ceramah, orang yang pertama diceramai ada diri kita. Kalau kita berbicara tentang pentingnya sholat berjamaah, berarti orang yang pertama diingatkan adalah diri kita sendiri sebelum orang lain, ya ibadallah. Nah, kalau cara memahami Islam seperti itu akan cepat. Sehingga terbangun generasi Rabbani. Terbangun kelak yang Rabbaniyah. Kemudian yang kedua sekalian, setelah sibghah Rabbaniyah dicelup dengan celupan Allah, maksudnya dengan ajaran Allah, ya, pemikiran yang Rabbani, hati nurani yang Rabbani, ya, sepak terjang yang Rabbani, semuanya ada sesuai dengan ajaran Allah. Yang kedua adalah dengan memahami dan sekaligus mengamalkan akhlak Islamiyah yang benar. Kenapa saya katakan akhlak Islam yang benar? Karena sebagian orang ketika berbicara tentang akhlak itu disamakan dengan moral. Sehingga orang menilai akhlak sebuah bangsa itu bagus ukurannya di sebagian daerah kalau cium tangan. Sebagian daerah kalau naik sepeda ada orang tua turun. Sebagian orang ukurannya kalau ya, kepalanya bini-bini terus. Ya. Kalau tersenyum, banyak senyum. Ya. Ya. Itu bukan ukuran yang mutlak. Karena kalau akhlak itu hanya diterjemahkan dengan moral, yang namanya moral itu bisa berubah. Sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya moral itu mudah berubah. Ibu-ibu ada yang masih ingat Bu ya, orang tua kami yang lebih tua daripada kami. Dulu mbah-mbah kita itu kalau sudah bilang le, ojo ngono le, ora elok. Ada tahu Bu? Ada jawab ora elok di sini? Enggak ada Bu. Enggak ada orang jawab. Hah? Kita dengar ora elok aja udah enggak berani. Kita dengar le, ora elok le, udah takut. Sangat sekarang jangankan ora elok, udah bilang haram. Ustaz, zaman begini kok bicara yang halal, haram. Zaman sekarang Ustaz, jangankan yang haram Ustaz, yang halal saja. Atau jangankan yang apa Pak? Yang halal, yang haram saja. Susah. Lima aja, karena ukurannya moral. Lagi, Bapak Ibu ada orang Betawi nih, ada orang tua kita dari Betawi. Kata orang Betawi dulu, anak gadis dulu itu moralnya bagus. Rumah masih banyak panggung. Kalau ada abang-abang Betawi lewat, ya, sementara dia ajnabi, bukan mahramnya. Kemudian perempuan ada di panggung, langsung ngumpet lari. Takut ketahuan laki-laki yang bukan mahramnya. Moral, moralnya orang dulu bagus sekali. Karena ukurannya moral, bisa berubah. Sekarang kalau ada anak gadis begitu, dikatakan ketinggalan zaman. Zaman begini masih belum kenal laki-laki. Ya Allah. Bu, kalau anak sekarang, gadis sekarang, ada laki-laki ganteng lagi lewat, lari atau nyamperin Bu? Bu, lari atau nyamperin? Nyamperin, godain gue dong, udah berdandan kok, mocok dibeliin aja. Sus, moral, moral. Bikhilafil akhlak, berbeda dengan akhlak. Al-akhlak itu sabitah, tetap permanen sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita nanti, seandainya semoga tidak, sampai nanti sebelum hari kiamat, namanya akhlak itu tetap dan tetap dan tetap. Contoh, yang namanya birrul walidain, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, termasuk orang tua yang kafir sekalipun, itu sejak dulu sampai sekarang, sampai nanti pun juga wajib, tidak ada berubah. Yang namanya haram pacaran, karena itu tidak berakhlak, dari dulu sampai sekarang juga tidak berubah. Jangan kalau dulu itu gak boleh, kalau sekarang boleh. Nah, yang namanya zina dari dulu sampai sekarang itu tidak boleh. Yang namanya membunuh orang dari dulu sampai sekarang juga gak boleh. Yang namanya nakut-nakuti itu juga tidak boleh. Makanya Bapak Ibu kalau baca fikih, termasuk fikul akhlak atau fikul ahkam, sekedar nakut-nakuti saja sudah dihukum. Bahasa Arabnya ditakzir. Nakut-nakuti saja sudah ditakzir. Sampai kalau ada, ya ini akhlak Islam termasuk akhlak berkaitan dengan ekonomi dan bertetangga. Kalau kita punya pohon rambutan, kemudian cabangnya, ya masuk ke tanah orang lain padahal bukan dia rambutannya, itu dia berhak mendapatkan rambutan. Jadi tidak boleh satupun ada orang dirugikan ketika akhlak kita itu Islam, ketika akhlak kita itu Islam. Tidak ada yang dirugikan sampai orang kafir pun. Bayangkan Bapak Ibu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana orang itu tidak tenang dan benar-benar nyaman di negeri di mana Islam diamalkan ketika orang akhlaknya Islam? Apa kata Nabi? Man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, kafir zimmi itu orang kafir yang ditanggung oleh negara Islam sehingga dia mendapatkan keamanan persis kayak orang Islam dapat keamanan. Kalau ada orang yang mengganggu menyakiti kafir zimmi apa kata Nabi, sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Pak, ini perlu difahamkan pada seluruh umat manusia. Jadi kalau Islam tegak, yang nyaman bukan hanya orang Islam saja, non-Muslim sekalipun adalah betul-betul di bawah ya lindungan negara yang Islami, pemerintah yang Islami. Lagi-lagi ini akhlak. Tetapi ketika akhlak kaum Muslim tidak ada, jangankan orang non-Muslim, orang Islam sendiri disakiti oleh saudaranya sendiri. Ini akhlak. Ini pemahaman akhlak. Jadi akhlak harus kita pahami secara benar, ya, dan utuh. Dan utuh. Kenapa? Selain akhlak itu nilainya permanen sabitah, akhlak juga bernilai ukhrawiyah akhirat. Artinya, ketika kita berbuat baik, itu bukan karena ada orang, karena akhlak kita orientasinya akhirat. Kemudian yang ketiga, masuk kepada karakter yang unggul, at-tabi' al-malakah al-azimah. Bagaimana caranya? Karena sangat berhubungan antara akhlak dan karakter yang unggul. Yang ketiga, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang unggul itu, saudara sekalian, caranya membangunnya adalah dengan al-izzatu bil Islam. Al-izzatu bil Islam. Kita harus punya izzah, punya kehormatan, punya gengsi dengan Islam. Jadi kita merasa mulia kita itu dengan Islam. Sehingga ketika seandainya la qadar Allah, semoga Allah enggak menakdirkan, seandainya kita miskin, la qadar Allah, semoga Allah menakdirkan, itu pun kita tidak akan merasa hina ketika berhadapan dengan orang kaya. Seandainya kita berasal dari sebuah negara yang utangnya banyak, korupsinya banyak seandainya, kemudian kita berhadapan dengan negara yang per kapitanya tinggi, itu pun kita juga tidak merasa rendah. Karena ukuran kita bukan bangsa. Ukuran kita adalah agama kita. Kalau bangsa, negara tidak maksum, tidak sepi dari kesalahan. Tidak selamat dari kesalahan. Tetapi Islam adalah, Islam adalah pasti dijaga oleh Allah dari kesalahan. Oleh karena itu, izzah kita, gengsi kita adalah Islam kita, bukan negara kita, bangsa kita. Kecuali kalau bangsa dan negara kita mengikuti Islam. Ya kan? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena maaf-maaf saja, kadang-kadang orang itu yang diservis, orang yang diservis merasa hina, merasa lebih rendah. Sehingga Islam yang begitu mulia itu seolah-olah enggak ada apa-apanya. Mana sih buktinya? Buktinya seorang sahabat, prajurit biasa Pak, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, prajurit biasa. Begitu disuruh ngirim menyampaikan surat kepada raja kafir, raja yang terkenal. Dulu itu cuma dua aja superpower, kalau enggak Romawi Persia, salah satu Romawi atau Persia, ya. Ketika seorang sahabat naik kuda, dan itu diatur, orang itu kalau mau masuk ke tempat raja, sengaja pintunya kecil sempit supaya dia itu begini, nuduk-nuduk minta-minta. Seorang sahabi al-jalil, untuk ukuran dalam prajurit biasa, tetapi karena dia punya izzah pada Islam, dia tidak mau turun dari kuda. Dia berbicara dengan raja yang kafir di atas kuda. Limada? Karena dia yakin betul dia lebih terhormat meskipun prajurit biasa daripada raja tapi kafir. Saudara sekalian, harus seperti itu umat Islam. Nah, miskin-miskin. Tetapi tidak boleh miskin keislaman kita. Miskin izzah kita. Nah, dengan demikian saudara sekalian, kaum muslimin di mana berada tidak akan merengek-rengek. Tidak akan selalu minta bantuan. Tetapi dia punya izzah. Dan sudah barang tentu izah ini bukan hanya izah-izah, dia punya modal, betul. Makanya saudaraku sekalian, hafizakumullah, kaum muslimin ketika berjasa Kita berjaya, ikhwan. Ya. Semuanya ada karena mereka punya izzah dengan Islam. Punya gengsi kehormatan dengan Islam. Yang keempat, terus kalian. Agar kita punya pribadi yang unggul, diri kita, anak kita, dan bangsa kita. Yang keempat adalah kita harus membiasakan dengan al-iktifa' az-zati. Sekali lagi, al-iktifa' az-zati. Harus membangun jiwa kemandirian. Kita harus mandiri. Tidak mungkin kita mempunyai pribadi yang unggul, yang pada gilirannya bangsa yang unggul, bangsa yang besar, kalau mentalnya adalah mental impor, mental ketergantungan. Makanya Nabi SAW tidak ada ceritanya beli senjata dari Romawi, Persia. Mereka mandiri sendiri. Saudaraku yang saya cintai, ketika terjadi krisis di Mekah dan Madinah, mereka tidak minta bantuan Romawi dan Persia, Amerika atau Rusia pada waktu itulah. Tetapi mereka langsung interupsi kepada negara yang lain, yaitu umat Islam yang ada di negara lain, dalam hal ini di Mesir. Di Mesir pada waktu itu gubernurnya adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Kenapa saudara-saudara? Karena kenyataannya sampai sekarang pun ketika ada bagian negeri Islam yang krisis, itu sebenarnya tidak semuanya krisis. Masih ada bagian yang lainnya yang tidak krisis. Bapak ibu sekalian, Indonesia krisis bu. Ibu kemarin ke Cengkareng, lihat bu, orang umroh ke Mekah itu, sedikit banyak bu. Penuh itu umroh. Umroh wajib atau sunnah? Bu, umroh wajib atau sunnah? Sunnah. Menolong saudaranya dari ancaman murtad, sunnah atau wajib? Sunnah. Jadi inilah pentingnya pemahaman. Pemahaman. Kita tidak melarang orang umroh, silakan. Tapi orang sholah yang umroh punya jawaban. Ustaz, saya umroh tapi saya juga menyelamatkan saudara yang murtad. Nah, itu yang bagus. Dan itu banyak di Indonesia juga pak ya. Kita jangan putus asa. Masih banyak saudara-saudara kita yang sholah. Tetapi kita ingin lebih banyak lagi. Agar bisa menolong saudara-saudara yang miskin. Begitu Amr bin As radhiyallahu anhu mengirimkan bahan makanannya dari Mesir yang melimpah ruah, dalam waktu yang sekejap selesai krisis ekonomi. Di bumi Allah Indonesia, Pak, di negeri kita yang kita cintai, krisis berapa bulan, Pak? Berapa bulan, berapa tahun, Pak, pertanyaannya? Jadi marilah dari sekarang kita mulai. Kita tidak usah nunggu yang lainnya. Kita mulai. Kalau seorang muslim punya gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta, paling tidak dia mempunyai anak asuh 5 atau 10 anak. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah dilakukan oleh aktivis-aktivis dakwah. Pokoknya satu RT sudah memberikan ya beasiswa 150 anak yatim piatu. Kalau satu RT aja sudah ngasih seperti itu, semuanya ada 10 RT, 20 RT, bagus. Pokoknya ceramah-ceramah yang seperti ini, alhamdulillah sebagian teman-teman aktivis dakwah di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, sudah memulainya. Sehingga bukan ceramah-ceramah yang sebagian orang sering mengatakan, saya bosan dengan ceramah, saya bosan dengan ceramah. Lah ya, jangan bosan. Sekarang yang ceramah-ceramah bukan hanya sekedar ceramah, tapi mereka juga ya membayar zakatnya, mengumpulkan dana dari saudaranya, kemudian memberikan kafalah, jaminan kepada saudara-saudara kita yang tidak ya seuntung kita atau yang belum semudah kita rezekinya. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, tadi apa Ustaz yang keempat atau kelima Ustaz? Al-izzah ya al-iktifa az-zati. Jadi jangan sampai mudah anak-anaknya terjajah dengan selera orang asing. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, bukan sekedar pemikiran. Ya. Maaf-maaf saja. Di Indonesia nanti Bapak kalau liburan, kalau sudah masuk bulan Februari, tanggal 13 atau 14 itu hari apa itu Pak? Katanya Bu. Hari apa Bu? Katanya anak-anak muda. Hari Pratelin apa? Di Pratelin. Diperadali keimanannya. Apa Pak? Hari apa? Valentine atau apa? Coba itu. Yang melakukan itu orang kafir semua Pak? Atau ada orang yang mengaku beragama Islam? Apa? Hari apa katanya Pak itu katanya? Kata anak-anak. Hari kasih. Siapa yang dikasih sayang Ibu? A'udzubillah min dzalik. Makhluk syaitan haram yang dikasih sayang. Ibunya yang melahirkan. Kalau tidak ada ibunya tidak ada dia. Tanggal 13-14 ada gak bu? Bu, Umi, aku sayang padamu, Umi nih, bunga Umi nih, bunga sakura nih. Ada gitu pak? Gak ada, yang dikasih makhluk yang lain. Aku sayang padamu pada orang yang masih haram. Begitu sudah jadi istrinya. Bu, ibu berapa kali mendengar dari suaminya, bu, istriku, aku sayang padamu. Istriku. Berapa kali bu, sehari bu? Hah? 10 kali. Yang haram, dibilang aku sayang padamu. Lima aja, karena mengimpor cara jahiliyah dari orang lain. Ibunya yang melahirkan, bapaknya yang menjadi ibu, sampai dikatakan dalam hadis, kalau seandainya orang tua tidak ngapa-ngapain, cuma melahirkan anaknya cepret, lahir, enggak ngapa-ngapain, apa kata hadis? Anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya. Sehingga dia menemui bapaknya atau ibunya dalam keadaan mamlukan budak, kemudian dimerdekakan, itu baru impas. Itu kalau bapak ibu cuma melahirkan saja. Sementara orang tua kita tidak melahirkan saja. Dia melahirkan, dia nyusui, ngasih makan, ngasih minum, cari nafkah, biaya sekolah. Tetapi anak dibiarkan menyintai makhluk lain yang masih haram, yang belum halal. Limada? Ini akibat karena tidak iktifak dan tidak mandiri dalam kultur dan budayanya. Bahkan sekarang termasuk pakaian juga. Laki ganteng-ganteng gagah. Kupingnya telinganya dikasih apa bu? Dikasih rantai. Dikasih obleng. Ikhwah, afidakumullah. Rusak kegagahan anak kita. Celana utuh itu dirobek. Ketika sholat baru cari tambalan. Jadi musibah. Itu terjadi di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dimana? Karena tidak iktifak hati. Bahkan ayam kampung, masakan bah kita yang lebih enak asli, tidak tertarik. Yang tertarik, ayam yang masakan siapa Bapak Ibu? McDonald, Bapak Adraka McDonald, atau Kentucky, Bapak Adraka Kentucky. Tuh ikhwan, sampai ini loh. Sampai bibirnya, lidahnya sudah terjajah. Padahal botok bikinan bah kita, ibu kita lebih enak. Orang brengkes lebih enak. Iwak belanak lebih enak. Tetapi ini pun sudah terjajah. Tinggal apanya lagi? Bagaimana mempunyai pribadi yang unggul kalau sudah begitu? Terjajah lidahnya, terjajah pakaiannya, terjajah kupingnya. Hati musibah, tidak akan unggul. Jadi ketika umat Islam, naam umat Islam, di mana-mana banyak musibah, menderita, miskin, sakit. Ingat Bapak Ibu sekalian, cara mencari solusi bukan dari luar. Tidak mengimpor solusi dari luar. Tapi solusinya ada dalam Islam itu sendiri. Makanya seorang muslim atau bangsa yang mengaku beragama Islam ketika tidak kembali pada Islam karena merasa terbelakang, tertinggal di negara kafir, dia ingin mengejar kayak orang kafir dunianya, tapi agamanya dirobek-robek. Apa kata seorang syair? Nurokki'u dunyana bitamziki dinina la dinuna yabko walama nurokki'u. Sindiran seorang syair, di mana seorang muslim atau sebagian kaum muslimin yang salah dalam mencari solusi. Nurokki'u dunyana, kami menambal dunia kami, karena dunia bolong-bolong, tidak disiplin, miskin, ya cuma 2% yang sekolah, yang kuliah cuma 5% dan sebagainya. Ditambalnya apa? Bitamziki dinina, dengan merobek-robek agama kami. Belajar Islam dari orang kafir, penasihatnya dari orang kafir, yang dikagumi orang kafir. Apa yang terjadi? La dinuna yabko, la dinuna yabko, agama kami tidak utuh, wala ma nurakkiu, dan juga dunia yang ditambal pun juga tidak utuh. Jadi kalau kayak pakaian itu lucu, bajunya robek, ya, agar bajunya rapi, akhirnya ditambal dari celana. Ya. Tambalan juga nggak cakep, celana juga, ya, jelek. Wahai, ketika mencari solusi itu salah. Oleh karena itu, untuk membangun pribadi yang unggul, ya ikhwan, wa akhwat, jangan mengimpor solusi dari luar. Karena Islam adalah wal hal, Islam adalah solusi. Hanya orang yang tidak paham Islam, yang tidak bisa menjadikan Islam sebagai solusi. Disinilah pentingnya kita selalu belajar dan belajar, seperti dalam ayat tadi, wabima kuntum tadrusun, dan sebelum kamu selalu belajar dan belajar. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang bisa disampaikan. Semoga kita semuanya diberikan pribadi yang unggul, akhlak yang mulia. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa yang lainnya. Aku qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian ceramah dari Pak Ustadz Azami tentang akhlak. Ada empat hal yang perlu dicermati, yaitu mencelupkan diri kita dalam kehidupan Allah, kemudian memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, akhlak Islam, kemudian kehormatan, dan yang terakhir jiwa kemandirian. Tapi ada penelitian tentang akhlak Ustadz ya. Katanya akhlak itu yang ada pada diri seseorang itu terjadi akibat pengulangan. Sesuatu yang diulang itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan masih diulang lagi berubah menjadi adat. Ketika adat masih diulang-ulang, melekat pada diri seorang menjadi kepribadian. Jadi kalau ada orang yang biasanya suka gosip, ada berita sedikit tanya-tanya, apa yang tadi, apa yang tadi? Esoknya lagi ada berita lagi, yang tadi apa? Maka itu menjadi kepribadiannya. Kepribadiannya dimanapun dia, dia akan begitu. Demikian juga orang yang selalu teriak kalau dipanggil, siapa namamu Uti? Nama saya Amin Pak. Karena setiap hari selalu dengan kata-kata keras, maka dimanapun dia berada, kalau tidak teriak, tidak ekstrovert, bukanlah si Amin. Tuhannya selingan, Bapak Ibu sekalian, sekarang tiba saatnya kita sharing untuk tanya jawab, tapi ini sudah jam 9, mungkin kita batasi, paling lambat jam 9.30, jadi ada 30 menit. Juga kepada pendengar Radio Tarbiyah, dimanapun Anda berada, kalau ada ingin yang sharing dan bertanya, dengan ID Radio KMI. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang ingin bukan hanya bertanya tapi sekaligus juga sharing. Tadi pagi ini Ibu Mulida ingin tanya, mungkin itu terkait juga dengan akhlak. Saya kira tadi ditanya sama saya, tapi saya bilang langsung saja ke Ustadz supaya jawabannya akan lebih mantap. Ya, ya Ibu Mulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, ini ada orang sini, orang Jepang, yang bertanya kepada saya Bapak. Orang Islam, dilihatnya saya, tetangga saya Pak ya. Orang Islam saya lihat katanya rajin, sembahyangnya satu hari 5 kali, ya berapa? 5 kali. Kemudian puasa begitu, kemudian selalu dalam puasa mendengarkan inilah ceramah-ceramah selalu. Kemudian juga katanya ajaran, dia mungkin sudah baca tentang, dia mengetahui sedikit tentang Islam Bapak ya. Katanya ajaran Islam itu memang bagus sekali katanya, untuk membentuk akhlak katanya, betul-betul bagus gitu ya. Kemudian katanya kenapa katanya? Dan juga orang Islam sudah belajar, ada sekolah agama kan Bapak kita, dan ada masuk sekolah agama, dan, tapi kenapa katanya yang dia ketahui sebagian besar, bukan sebagian besar Pak, lebih banyak gitu. Misalnya saja contohnya negara kita Pak, banyak yang kejahatan-kejahatan misalnya Bapak katanya, yang dia sendiri merasakan. Kalau beliau, kalau mereka itu pergi ke negara kita, merasakan bagaimana keadaan negara kita gitu. Ya kenapa katanya tidak bisa? Apa sebabnya itu katanya? Kenapa kalau tidak bisa itu ajaran Islam yang baik itu kok sukar masuk ke dalam mendidik orang-orang Islam? Apa sebabnya katanya? Itu yang ditanya kepada saya Pak. Saya susah menjawabnya Pak. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah jawabannya seperti yang malam ini Bapak? Saya lihat mirip-mirip ada sedikit bisa dijawab dengan begitu. Apakah bisa saya jawab dengan begitu? Yeah. Yang kedua Bapak, saya ingin bertanya tentang ramalan. Tentang apa? Ramalan. Ramalan. Ramalan, Pak ya. Kita boleh, saya dengar, saya juga pernah dengar, kita hanya boleh mempercayai, percaya kepada ramalan yang ada di dalam Quran atau yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak boleh berdosa, Pak, mempercayai ramalan-ramalan yang lain, misalnya nasib, Pak, misalnya ramalan cuaca, Pak, kalau kita di sini. Kalau di sini kita tidak percaya ramalan cuaca, kita kehujanan, Pak. Jadi apakah ini namanya kita boleh mempercayai, Pak? Ya. Itu yang kedua. Ya, itu saja, Pak. Iya, terima kasih, Bu Mulika. Ya. Silakan, Pak Ustaz. Terima kasih, Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ibu kita mengikuti dengan semangat sampai detik ini, bahkan pertanyaan-pertanyaan sangat penting yang sangat realistis atau su'alul wajib. Pertanyaan ini selama saya di Jepang sudah berulang-ulang, Bu ya, yaitu sebuah keniscayaan. Ketika Ibu, Bapak semuanya punya ghirah, gairah untuk mengamalkan Islam, tapi dihadapkan ya dengan ya, kenyataan yaitu akhlak atau perbuatan sebagian kaum muslimin yang tidak islami. Jawabnya sederhana saja, Bu. Islam, Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya termasuk orang Jepang kecipratan rahmat kalau dia itu mengamalkan Islam. Jadi yang jadi ukuran Bapak Ibu sekalian, supaya mereka juga paham, di dalam Islam itu ukurannya Islam itu sendiri, bukan orang. Sampai kamu sendiri wahai orang Jepang, kalau mau mengamalkan Islam, kamu juga dapat rahmat itu. Islam mengajarkan kedisiplinan, Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan santun, Islam mengajarkan etos kerja. Kalau orang itu melakukan, kamu atau saya, sama saja hasilnya. Cuma bedanya, kalau orang beriman, ketika kerja keras, ketika punya akhlak yang santun, dia dapat dua-duanya, dunia dan akhirat. Tetapi kalau orang kafir, non-muslim, dapatnya cuma dunia saja. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, Kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik, wa ma kana atau rabbika makhdura. Jadi setiap orang kafir atau orang Islam sama-sama diberi oleh Allah dalam masalah dunia. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia, uang, teknologi dan sebagainya, dia akan dikasih oleh Allah siapapun orangnya, apapun agamanya. Tapi kalau yang berkaitan dengan akhirat, hanyalah orang yang beramal atas dasar iman, itulah yang dapat. Itu Bu ya, sehingga kita jawabnya realistis. Jadi siapapun orangnya, bangsa manapun, kalau mengikuti ajaran Islam, dia akan dapat. Tidak mustahil bangsa Jepang atau bangsa Inggris atau Amerika yang pernah menjajah negara-negara Islam, tidak mustahil mereka membaca referensi buku-buku Islam. Kalau seandainya riwayat itu benar bahwa bangsa Jepang sebelum maju ini belajar dari Mesir, karena yang mereka pahami bahwa Mesir itulah pusat negara Islam pada waktu itu. Mereka belajar kebersihan, mereka belajar kedisiplinan. Ketika diamalkan di Jepang, dapat hasilnya. Sebaliknya orang Mesir sendiri yang dulunya jadi gurunya, ketika sekarang tidak mengikuti Islam, ya sama terbelakang kayak Indonesia. Itu bukti bahwasanya indahnya Islam. Apalagi kalau kamu mau masuk Islam lebih indah lagi, kamu dapat akhirat juga. Gitu aja, Bu ya. Jadi yang standar itu Islamnya. Setelah Ibu pahamkan sesuai dengan dalil, masalah dia mau beriman atau tidak, ya itu adalah urusan Allah, Bu ya. Karena kita tidak tahu orang ngomong begitu itu apakah jujur mengkritisi kita atau hanya cari-cari kelemahan kita, kita tidak tahu. Yang jelas kewajiban kita menyampaikan secara benar dan diupayakan untuk bisa dijangkau oleh logika dia. Setelah itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai terganggu atau menjadi tidak semangat menyampaikan Islam hanya gara-gara sebagian saudara kita yang beragama Islam tidak berakhlak Islam. Jangan begitu. Kalau begitu nanti saya, Ibu, Bapak gak berani berdakwah gara-gara ada teman kita yang tidak bagus. Justru di antara jangkauan dakwah kita selain non-muslim, saudara kita yang sudah beragama Islam agar sadar kembali kepada Islam, sehingga memperbanyak orang-orang yang saleh dan salihah, sehingga pada gilirannya orang-orang non-muslim menonton kebaikan kita, keindahan kita, kecantikan akhlak kita, dan tidak mustahil Allah menggerakkan hati seseorang untuk masuk Islam. Itu Bu ya. Yang kedua, ramalan, ramalan cuaca. Tidak apa-apa Bu ya kalau ramalan cuaca itu. Kalau ramalan cuaca itu dalam bahasa Arab bukan ramalan Bu ini. Ya. Ini adalah tawakkuat ilmiah. Jadi kalau itu bukan masuk ramalan kayak ramalannya para dukun. Oh, tangan kamu kok jelek sana jelek sini, alamat kamu kaya. Ini alamat kamu miskin. Kalau yang begitu tuh enggak boleh, yang tahu hanyalah Allah. Ramalan yang dilarang adalah hal-hal yang sifatnya ghaib, kematian seseorang, kekayaan, kemiskinan, itu yang tahu hanyalah Allah. Tetapi yang berkaitan sesuatu yang ilmiah, cuaca, pokoknya tanggal apa namanya ya, bulan Syawal nanti jatuh hari apa dan sebagainya, itu adalah masuk dalam ilmu falak, masuk ilmu alam, dan itu di dalam Islam diperbolehkan. Itu Bu ya, jadi beda. Cuma orang Indonesia semuanya digebyah-uyah istilahnya ramalan, padahal kalau dalam bahasa Arab berbeda. Kalau itu bukan ramalan tapi adalah tanabbu'at ilmiah. Nah, oke, Bapak-Ibu sekalian, demikian Ibu Mulida jawabnya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke temannya yang bertanya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Lutfi. Dan dari Radio KMI ini ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz, berkenaan dengan masalah tarbiyah surah Al-Quran. Sekarang ini kan kita sudah banyak melihat fakta bagaimana Islam di sekitar kita, apa kemajuan kaum muslimin dan kemundurannya. Di satu sisi kita lihat negara ini, wah Islam berkembang. Tapi yang kita sudah ketahui, mayoritas muslim itu di Indonesia. Dan dari apa kemajuan media lah kita bisa melihat sebanyak kaum muslim justru yang melakukan hal-hal yang bertentangan dalam ajaran agama Islam. Bahkan ada juga misalnya dari mereka yang berkewajiban menyampaikan pun sampai tidak bisa diterima oleh. Nah sekarang bagaimana Pak Ustadz? Apakah karena dari kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di alam ini, yang kita lihat dari kemajuan media ini, merupakan bukti kemundurannya umat Islam atau merupakan satu panggilan buat kita, dan bagaimana cara kita membenahinya itu Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Bu Lutfi, alhamdulillah. Begini Bu ya, mengkritisi ya kekurangan kita karena kaum muslimin itu kal jasadil wahid Bu ya. Jadi masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisyar wal humma. Hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta kasihnya, empatinya itu seperti satu tubuh. Kalau sebagian anggota merasa sakit, semuanya merasa demam sampai tidak bisa tidur. Artinya begini, naam kita tidak bisa memungkiri sebagian kaum muslimin ya tadi itu di alamat ya, kalau ada kemunduran, keterbelakangan, arogansi dialamatkan pada kaum muslimin. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu ya akan terjatuh pada lubang yang membahayakan kalau keterusan. Kenapa membahayakan? Karena ini akan berdampak kepada penyakit yang dilarang oleh Allah. Penyakit yang tidak benar, yaitu penyakit tasya'um, putus asa. Makanya Rasulullah SAW melarang ada umat Islam seperti itu. Nabi mengatakan, idza qala mar'un halakan nasu fahuwa ahlakuhum wa fi riwayatin fahuwa ahlakahum. Jika ada seseorang mengatakan masyarakat ini, apalagi orang Islam, rusak semuanya. Tadi itu kayak berkali-kali mendengar pertanyaan seperti ini. Maka kata Nabi, dia itulah yang paling rusak. Dan dia itulah yang merusak umat Islam. Kenapa? Karena membuat orang itu putus asa, seolah-olah umat Islam tidak mungkin baik. Yang baik adalah orang kafir. Jadi mengkritisi kesalahan kita bagus, tapi terlalu bertubi-tubi itu bisa membahayakan sehingga kita tidak punya izah lagi dengan Islam. Naam, tujuan kita mengkritisi adalah ya, untuk memperbaiki, dan bukan sekedar tujuan, dibuktikan kita perbaiki seperti ini. Kita salat tarawih tepat waktu, ceramah tepat waktu, janji tepat waktu, bisa kita. Bukan orang kafir aja yang bisa. Ini yang harus kita pahami, Bu ya. Jadi jangan keterusan kalau mengkritisi saudara-saudara kita sehingga kita terpuruk seolah tidak mungkin bangkit lagi. Yang kedua, naam, kaum muslimin tidak bisa kita pungkiri ada yang berbuat salah. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa sini ini juga ada unsur eksternal. Unsur ghazwul fikri, perang pemikiran, perang opini. Saya bertanya Bapak Ibu, bukan bermaksud membela orang Islam yang buat salah. Orang Islam yang salah pun harus dihukum. Saya bertanya, koruptor-koruptor di Indonesia, kebanyakan yang disebut yang beragama apa, Bu? Bu, koruptor kakapnya yang melarikan BLBI yang sekian triliun, yang orang kafir, tertangkap, Bu, sekarang? Kita harus paham, saudara sekalian. Naam, orang Islam ada yang korupsi. Yang cire-cirenya, yang teri-terinya. Jadi ini bukan kebetulan, Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah stigma untuk merusak citra kaum muslimin. Ini bukan berarti kita membela orang Islam yang korupsi. Lah, hatta dia orang Islam yang korupsi, dihukum. Tetapi apakah kebetulan yang ditangkepi adalah orang yang beragama Islam? Yang triliunan sampai sekarang tidak tertangkap. Diselamatkan negara kafir yang lainnya. Apakah Singapura, Amerika, dan sebagainya. Ini gak kebetulan, kita harus cerdas. Bahwa di sana ada Al-Ghazul Fikri. Di sana ada Al-Mu'amarah Dauliyah Perang. Ya, konspirasi global. Ibu yakin yang namanya teroris itu selalu beragama Islam? Kenapa ketika ada orang Korea atau orang mana yang membunuh sekian banyak mahasiswa di Amerika tidak disebut teroris? Sekian banyak dibunuh semua. Jadi kita harus cerdas, jangan terbawa arus yang dibikin oleh musuh-musuh Islam sampai kita tidak percaya sendiri dengan kaum muslimin. Yang ketiga, orang seolah mengatakan negara sekuler lebih bagus. Negara-negara sekuler tidak ada baunya Islam itu bagus. Itu tidak benar. Ibu tahu Turki, berapa lama Turki tenggelam dalam sekuler? Ibu tahu sekarang mereka sudah bosan dengan sekuler. Ternyata sekuler tidak membawa kemajuan meskipun ingin mengikuti kayak Eropa 100%. Ternyata Bu, apa Bu? Ibu ingat kemarin? Ya. Hizbul Adalah di Turki menang. Ya. Menghadapi partai sekuler yang berkuasa bertahun-tahun. Kenapa? Mereka sudah bosan dengan kezaliman, kebohongan sekulerisme. Asalkan apa? Umat Islam bersatu. Di antara cara umat bersatu, contohnya, mereka orang Turki yang beragama Islam itu, Bu, yang jujur dalam Islamnya, dia tidak akan naik taksi kecuali taksinya orang yang beragama Islam. Dia tidak akan naik pesawat terbang kecuali pesawat terbangnya orang yang beragama Islam. Dia tidak akan transaksi bank kecuali banknya orang Islam. Sementara sebagian orang Islam yang belum sadar, ya, tidak seperti itu. Bangga sama orang kafir. Artinya apa, Bu sekalian? Kita harus cari contoh yang baik-baik juga. Jangan saling jelek-jelek juga. Al-Jazahir. Setelah sekarang mendekati Islam belum 1%. Bapak Ibu sekalian tahu, Al-Jazair sampai sekarang tidak punya uang utang sedikit pun. $1 pun tidak punya. Dan anggaran pendidikan, Ibu sekalian, Al-Jazair itu sudah 50% anggaran pendidikan. Indonesia berapa persen, Pak? 20 sesuai dengan undang-undangnya, tidak jadi sampai sekarang. Jadi jangan yang dilihat Indonesia, yang dilihat Pakistan, lihat yang baik-baik juga. Meskipun sekali lagi, Turki, Al-Jazair, Saudi bukan ukuran. Lagi-lagi ukuran di Islam sendiri. Tetapi kita harus tahu dunia Islam yang lainnya. Jangan selalu yang dibina kita Indonesia, Indonesia, Indonesia. Tetapi juga jangan ingat, jangan lupa. Indonesia sekarang, ya, dengan segala kekurangannya, tetapi dakwah di Indonesia, Alhamdulillah, ya, lebih mudah dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi kita jangan sampai terbawa oleh opini seolah-olah orang semua jelek semua. Kita lupa orang-orang kafir yang teknologinya bagus, angka per kapitanya bagus. Lupa bahwa angka bunuh diri terbesar di dunia itu negara-negara kafir. Di dunia ini negara Skandinavia ada negara yang paling tinggi angka per kapitanya pada Denmark atau Swiss. Tapi angka bunuh diri ada terbanyak. Jadi kita jadi orang Islam jangan sampai diserang terus Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa menunjukkan juga kebaikan kita. Jangan terbawa oleh opini yang dipikir oleh musuh-musuh Islam di mana media memang dikuasai oleh Yahudi dan kita hanya menjadi penonton. Itu Bu ya. Supaya kita bangkit kembali artinya maksudnya. Kaum muslimin kalau mau baik bisa. Jangan dianggap enggak bisa. Orang kafir bisa mau membangun negaranya apalagi Islam. Tinggal serius atau tidak. Dimulai dari siapa? Ya dimulai dari kita. Bukankah presiden yang akan datang 20 tahun 30 tahun yang akan datang, bukankah itu di antara anak-anak kita? Siapa lagi? Nah inilah yang maksud kita harus optimis. Ya. Jangan sampai ketika kita kerja, ya, membangun negara yang lebih baik, seolah-olah hasilnya harus kita petik ketika kita masih hidup lah. Bisa saja bapak ibu sudah meninggal, anak didik bapak, anak didik ibu, atau anak kandung, yang meneruskan perjuangan bapak ibu dan ibu meninggal, ibu ada dikubur, mendapatkan pahalanya amal saleh, mendapatkan pahalanya waladin salihin yad'ulah. Itu. Jadi jangan berorientasi dengan hasil yang dicapai dengan buru-buru. Itu Bu ya insyaallah. Jadi jangan diteruskan cara mengkritisi yang berlebihan itu membuat orang pesimis. Maka Nabi sekadar ini mengatakan idza qala al-mar'u ahlak halakan nas fahuwa ahlakuhum. Kalau ada seseorang mengatakan masyarakat rusak semua, dia yang paling rusak. Ulama hadis mengatakan kenapa dia paling rusak? Karena dia membikin memengaruhi orang lain untuk pesimis dan tidak optimis untuk memperbaiki. Apalagi yang kedua, kalau ada makna gurur, saat orang rusak semuanya, ketika beliau rusak semuanya, takut dalam hati kita selain saya. Kalau saya masih bagus sih. Ini bahaya, gurur itu, gurur, gurur. Makanya Nabi mengatakan dia itulah orang yang paling rusak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, na'am kita banyak apa kekurangan-kekurangan, tetapi tidak cukup untuk mengkritik sampai kita tidak bangkit lagi. Yang penting adalah bagaimana kita memulai untuk memperbaiki diri kita dan bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Selanjutnya dari Radio Bani. Ada pertanyaan dari yang punya Yahoo ID Lisa Anggra ini. Yang pertama, apa yang salah jika ada hamba Allah yang taat beribadah dan tahu tentang ilmu-ilmu agama, namun pada kenyataannya akhlaknya terkadang jauh dari Islami. Misalnya bicaranya senang menyakiti, kurang bisa amanah, tidak ramah, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana cara terbaik menanamkan akhlak dan karakter unggul Islami bagi anak-anak remaja yang sudah terlanjur tidak Islami? Misalnya berpacaran, senang nonton acara gosip-gosip, memiliki idola penyanyi-penyanyi luar negeri, dan lain-lain, diakibatkan lingkungan yang tidak Islami, seperti misalnya karena tinggal di Jepang. Ya, itu dua pertanyaan. Ya. Pertama, saudara sekalian hafizakumullah, kenapa ada hamba Allah yang dilihat tahu Islam tetapi tidak mengamalkan ilmunya, apa namanya, tidak ya taat? Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, adalah meskipun ditengarai dia orang yang tahu Islam, tapi ada kemungkinan ya kesalahan di dalam ya memahami ajaran Islam. Apa yang kita maksud dengan memahami? Ya dikiranya orang yang belajar Islam itu sekedar jam'ul maklumat, menghimpun informasi. Umpamanya orang tamatan dari perguruan tinggi Islam, dia sudah doktor. Ya dia banyak ilmu, ilmu Quran, hadis, tafsir, cuma sekedar ilmuwan. Ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan Islam itu sekaligus antara ilmu dan amal. Jadi ketika diajarkan salatul jama'ati namanya afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Nabi bersabda bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, ya. Utamanya sampai 25 dalam riwayat 27 derajat. Itu langsung sahabatnya ya salat jamaah. Sementara di sebagian perguruan tinggi di Indonesia fikih diajari, keutamaan-keutamaan diajari tapi tidak dipraktikkan. Orang kuliah sampai jam 1 siang tidak salat berjamaah padahal duhur jam 12. Ini penting. Kenapa? Karena sebagian orang menilai orang punya ilmu itu ukurannya orang yang sekolah agama. Padahal yang benar kalau orang punya ilmu yang seharusnya ya diamalkan. Yang kedua, ya selain kesalahan itu, yang kedua yang salah adalah karena adamul amali bihi, tidak mengamalkan ilmunya. Makanya ulama mengatakan al-alim alladhi la ya'mal bi ilmihi itu yunazzalu manzilatal jahil. Ini penting. Semoga saudara yang bertanya masih mendengar. Jadi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu diposisikan sebagai orang yang bodoh. Sehingga ini menjadi jawaban dari pertanyaan pertama. Jadi kalau ada orang yang ditengarai berilmu karena dapat titel tertentu atau ustaz dan sebagainya, tapi tidak mengamalkan, orang itu jahil, orang itu bodoh, bahkan lebih bahaya daripada orang yang bodoh. Di antara bapak ibu mungkin masih ada yang ingat dalam pelajaran di pesantren, ada pelajaran zubat dulu bu ya, ada yang dari pesantren pak, pelajaran zubat ini syairnya, ada 1000 bait di antaranya syairnya berbunyi begini. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addadun min qabli ubadil watan mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il. Ini pelajaran arut, cara membaca syair. Jadi apa kata ulama tadi? Fa'alimun bi'ilmihi, orang yang berilmu dengan ilmu, apa namanya, ilmunya, tetapi lam ya'malan, tidak mengamalkan, kata Musonef Zubat ini, mu'adzabun, maka dia diseksa. Diseksa oleh Allah min qabli ubadil wasan, sebelum diseksanya penyembah berhala. Dan ini gak berlebihan. Kalau ayatnya bunyinya, ayatnya ada sebenarnya. Ayatnya adalah yang mana sudah kita baca, kaduro matan indallahi antakulu mala taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, murka Allah bagi kamu yang berkata tetapi tidak mau mengamalkan. Jadi jelas. Itu sebabnya ya. Terus yang kedua, bagaimana menanamkan akhlak Islamnya kepada anak yang sudah kadung ya, punya idola yang tidak Islami. Ini sebenarnya bukan anak saja Ustaz ya. Orang tua juga sama. Karena orang tua juga ada yang mengidolakan orang kafir juga, jangan anak saja. Kadang-kadang kalau orang ceramah itu anak muda yang nakal, seolah-olah orang tua tidak ada yang. Ada enggak Bu di Jakarta orang tua nakal, Bu? Saudaraku sekalian, lagi-lagi jawabnya jangan putus asa. Naam. Walaupun semoga tidak terjadi di kalangan keluarga kita. Seandainya ada anak kita sudah terlalu jauh mengidolakan orang non muslim dan sebagainya pada dia beragama Islam, kaif, bagaimana solusinya? Saudaraku sekalian, di antara solusinya adalah pelajaran dari Islam yang bernama al-hijrah. Al-hijrah. Hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah ada dua maknanya. Yang pertama al-hijrah al-fisiyah. Hijrah secara ya, fisik. Jadi ketika seseorang sudah terbiasa dengan kemaksiatan, ingin baik, itu jangan sampai tinggal di daerah yang masih ada kemaksiatan. Ainat dalil Ustaz, mana dalilnya? Dalilnya adalah seseorang yang membunuh 99 orang. Ingatkan Bapak Ibu, ini dalil sahih, hadis sahih. Kemudian datang kepada pendeta, saya bisa diterima tobat enggak? Kata pendetanya, tidak bisa. 99 dosa besar. Apa kata dia? Daripada enggak diterima tobat saya, udah saya bunuh aja. Lembengin Pak ya. Dilembengi jadi berapa Bu? 100. Begitu tanya pada orang yang alim. Nah, orang alim jawabnya benar. Enggak asal, enggak ada itu. Masih ada. Kamu masih diterima tobat kamu. Syaratnya, tinggalkan tempat kamu, kampung kamu, daerah kamu. Kamu hijrah pindah ke daerah sana yang lebih Islami. Betul. Begitu sampai sana, sebelum sampai sudah meninggal dunia. Artinya apa? Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, diharuskan ada hijrah secara fisik. Kalau kita sudah tidak bisa mempertahankan diri, agama kita, akhlak kita. Kalau Bapak Ibu masih bisa mempertahankan diri di Jepang sini, akhlak Bapak Ibu bagus, akidah Bapak Ibu bagus, ibadah Bapak Ibu bagus, gak usah pindah, di Jepang saja sebagai seorang da'i yang berdakwah, yang mengajak orang-orang di sini untuk masuk Islam. Tetapi kalau takut terkikis akidah kita, akhlak kita, kehormatan kita, ketika itu wajib hukumnya pindah kepada daerah yang aman, yang Islam. Dalilnya adalah hijrah. Dan orang yang berhijrah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, meskipun ditakut-takuti oleh setan, nanti akhirnya dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, bahkan tempat yang luas. Makanya Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a." Itu ayat 100 surat An-Nisa. Yang kedua, kalau hijrah secara fisik, ini sudah barang tentu tidak bisa ijtihad fardi. Tidak bisa ya analisa individu. Harus dimusyawarahkan, bahkan diputuskan oleh pemimpinnya. Makanya sahabat tidak hijrah dengan sendirinya, tapi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tidak ada rasul, ya ulama yang kita segani, yang kita ya taati, yang kita percaya tentang ilmu dan amalnya. Nah, yang kedua adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Hijrah mentalitas. Jadi dibiasakan anak kita yang sudah mau baik, walaupun sudah terlanjur ya, terlanjur campur aduk, tapi setelah itu dibiasakan ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu adalah hijrah mentalitas. Artinya kalau ada kemaksiatan, ada yang tidak benar, itu harus dibiasakan anak kita ya, meninggalkannya. Paling tidak berontak dalam hatinya, itu paling kecil, wadzalika adaful iman. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah. Meskipun secara fisik dia tidak pindah, dia masih ada di sini di Tokyo, tetapi dia sudah tinggalkan itu yang dilarang oleh Allah. Umpama kemarin saya sampaikan, seandainya di antara kita, semoga kita belum minta Pak ya, orang lain ya, dulu di luar bulan Ramadan mempunyai kebiasaan menjadi ahlul hisab, ya kan Pak, ahlul hisab, ya kan, setelah kita hijrah mana ya, tidak harus pindah dari Tokyo, pindah ke Saudi, di Saudi juga ada ahlul hisab juga, sama ada ahlul hisab juga. Yang penting ketika itu tidak bagus, terlepas apakah hukumnya makruh atau haram, terlepas ulama lah, yang jelas kita semua sepakat itu tidak bagus, kita tinggalkan. Ketika itulah bapak dan ibu sudah hijrah maknawiyah, meskipun bapak ibu masih ada di Tokyo. Jadi mudah kan bapak ibu ya, tinggal ya, tinggal mau atau tidak. Karena kalau hanya paham saja, maaf bapak ibu sekalian, kalau cuma paham saja, mengetahui saja tapi tidak meninggalkan lingkungan, itu berat. Contoh lah, kiai saya, kiai bapak, kiai ibu tahu semuanya. Tabak itu bahasa Arabnya kalau sekarang ya, kalau dulu tabak, sekarang dukhon, rokok. Itu ulama Syafi'i dari Hadrul Maut mengatakan hukumnya adalah haram, yukhafu ala syaribhi su'ul khatimah. Dikhawatirkan yang biasa minum tabak itu nanti su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah hari ini, Bu? Ya, penutup yang buruk. Itu yang ngajari saya, kiai saya, orangnya alim. Sekarang masih hidup beliau. Orangnya terkenal juga. Tetapi apa kata beliau ketika pas ya? Ya. Pas redaksi itu dibaca, dimaknai maknanya. Seribu tabak, utawi sengombe tabak, ya kan. Ya, itu haramun haram, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Apa kata kiai saya, guru saya? Dia lebih tahu daripada saya, mau dia guru saya. Lele, iki kitab ora sak diwaca, dijlong ae, dijlong. Sing aran kitab ora doyan rokok. Tabu ada dalam Jawa ini. Padahal dia orang tahu. Nah, udah. Ini jangan dibaca, lompat halaman yang baru aja. Karena pengarang kitab ini enggak doyan rokok, udah jangan dibaca. Bu, ini orang yang tahu. Jadi tahu pun kalau enggak diamalkan ya putar itu. Lagi di sebagian daerah. Pengajian dimulai 8:30. Isya 7:30. 8:00 datang. Ada waktu 30 menit. Nunggu Pak Kiainya. Ketika nunggu, kopi keluar, rokok keluar. Akhirnya anggota pengajian ketika dari pengajian itu pandai baca kitab atau pandai apa, Pak? Hah? Lingkungan. Ini maaf saja, contoh yang mudah saja, Pak ya. Kalau contohnya kurang pas, yang lainnya aja Pak. Kalau menyinggung orang ini, cari contoh yang lainnya. Ini bukti bahwasanya meskipun sudah tahu hukumnya, tahu secara kesehatan dan kedokteran, Tetapi kalau masih di lingkungan tersebut, sulit rasanya Bapak Ibu sekalian akan membangun akhlak yang Islami. Makanya ulama sosiologi mengatakan, atau al-ulama al-istimaiyun mengatakan, al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Dan tarbiyah pendidikan itu adalah sebenarnya tidak bisa lepas dari lingkungan. Maka ulama tarbiyah mengatakan, di antara definisi pendidikan yang Islami itu bukan kok labelnya papanya madrasah Islamiyah lah. Di antaranya disebut pendidikan Islam, syaratnya lingkungannya juga harus Islami. Makanya teman-teman anak-anak muda yang sekarang bikin sekolahan, sengaja kalau makan itu di sekolahan. Tujuannya apa? Agar gurunya ngajari bagaimana makan yang Islami. Dengan tangan kanan, baca bismillah, ya, ngambil makanan yang dekat. Itu tujuannya agar antara pelajaran dengan amal menyatu. Maka sebagian teman-teman bikin sekolahan Islam terpadu. Artinya keterpaduan antara ilmu dan amal. Cuma sebagian orang mengkritisi, ini IT bukan Islam terpadu, Islam termahal. Karena biayanya agak mahal. Tapi kata teman-teman bukan kok mahal, ya memang tuntutannya besar kalau mau serius. Ini aja Bapak Ibu ya, Pak, insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah beserta pendengar Radio Tarbiyah. Waktu kita yang membatasi pertemuan kita pada malam hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah, insyaallah membawa manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama majlis ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.